wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamasaka bidinil middin. Para ikhwan yang rahmati Allah SWT, kita lanjutkan pembahasan kita tentang berbagai hal-hal yang berkenaan dengan pembahasan keimanan. Pada majlis yang lalu kita telah membahas tentang beberapa hal yang berkenaan dengan keimanan, mulai dari definisinya, kemudian hubungan antara iman dengan amal, kemudian juga kita telah menjelaskan hakikat keimanan dan juga kaitan hubungan antara iman dan Islam. Dan pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasannya tentang yaitu dan juga telah membahas tentang rukun dan cabang-cabang keimanan. Kemudian adalah hal-hal yang dapat membatalkan keimanan. Hal-hal yang dapat membatalkan keimanan seseorang. Jadi Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulullah SAW menjelaskan di mana bila perkara-perkara yang membawa kepada hal yang membatalkan iman tersebut dilakukan, maka dapat membatalkan keimanan seorang mukmin. Maka dari itu kita harus belajar dan mengetahui hal-hal yang akan membatalkan keimanan kita. Sebelumnya telah kita jelaskan di mana iman tersebut terdiri dari keyakinan, ucapan dan juga amal perbuatan. Di dalam yang berkenaan dengan keyakinan juga bertingkat-tingkat. Ada namanya dari keyakinan termasuk usul iman, pondasi keimanan. Bila keyakinan tersebut tidak dimiliki oleh seorang mukmin, maka imannya tidak sah, alias dia bukan dianggap sebagai seorang mukmin. Yang dimaksud usul keimanan sini adalah membatalkan keislaman seseorang. Nah, jadi iman tidak meyakini sesuatu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diyakini dalam agama ini, dijadikan sebagai pokok-pokok keyakinan. Kemudian hal-hal yang Allah perintahkan untuk diyakini terbagi kepada tingkatan hubungannya dengan amal, dengan iman juga terbagi tiga hal. Ada merupakan usul iman, dan juga ada yang merupakan iman al-kamil al-wajib, dan juga iman al-kamil al-mustahab. Yang disebut dengan usul iman adalah pokok-pokok pondasi keimanan yang wajib dimiliki oleh seorang muslim, ya, yang menjadikan sebagai standar keabsahan keislaman seorang. Dia harus memiliki usul iman. Kemudian bila seseorang mukmin melakukan amal-amal yang diwajibkan dan itu merupakan kelengkapan dari kewajiban iman yang wajib, maka dia akan naik derajat menjadi seorang mukmin yang sebut mukmin iman al-mutlaq, ya. Kemudian jika dia menambah lagi, contoh dalam tingkatan disebutkan oleh para ulama masalah mencintai Allah dan Rasulullah SAW, ini terbagi kepada usulul iman dan juga terbagi pada iman al-kamil al-wajib. Contoh mencintai Rasulullah SAW adalah wajib, tapi menjadikan Rasulullah SAW untuk lebih dicintai dari dirinya sendiri, ini adalah kamil al-wajib, ya, yang wajib. Tapi bila seseorang tidak mencintai Rasulullah SAW melebihi dari dirinya, belum mengeluarkan dia dari Islam, tapi dia memiliki rasa cinta kepada Rasulullah SAW, namun rasa cintanya tadi tidak melebihi dari mencintai diri sendiri. Jadi beda antara standar usul iman dengan iman al-kamil al-wajib. Maka ketika Umar bin Khattab menyebutkan kepada Rasulullah SAW, la anta habu ilayya min kulli syai'in ya Rasulullah illa min nafsi. Ya Rasulullah, engkau adalah yang paling aku cintai dari segala hal kecuali dari diriku. La ya Umar, hatta aku nak haba ilaika min nafsik. Tidak ya Umar, sampai aku lebih engkau cintai, apa? Lebih engkau cintai aku daripada mencintai dirimu sendiri. La anta habu ilaika Rasulullah min nafsi al-ana ya Umar. Sungguhnya engkau adalah yang lebih aku cintai daripada diriku sendiri ya Rasulullah. Maka Rasulullah menyebutkan sekarang sempurna imanmu hai Umar. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Ya. Mencintai orang-orang beriman. Ya, ada usul iman, ada al-kamil al-wajib. Kalau dalam hatinya yang adalah membenci orang beriman karena keimanan, itu adalah merupakan suatu hal yang akan membawa kepada kekufuran. Dia membenci karena keimanannya. Tapi dia membenci, dia gunjingkan, dia sakiti karena perkara umpamanya, karena bertetangga, masalah batasan perkarangan atau menyakiti tetangganya yang mukmin, ini dia telah jatuh kepada perbuatan dosa yang mengurangi iman wajibnya, tapi tidak membatalkan aslul iman. Jadi ini persoalan yang perlu diketahui. Hari ini saya mendengar salah satu ceramah Ustadz Pandang yang lagi viral. Dia mencontohkan seseorang bila dia ceritakan seorang bawa pacarnya, kemudian dia dengan pokoknya ya gaya anak muda itu diceritakan oleh dia, kemudian dia katakan seandainya kemudian dia tabrakan mati, kata dia mati dalam keadaan kafir bro katanya. Nah, coba antum lihat kan, karena dia tidak paham masalah ini. Jika anda mabuk, itu dicontohkan, ada dua hal dicontohkan oleh dia, dan orang ini lagi-lagi viral-viralnya ini ya, karena dia lucu, kemudian bahasanya apa namanya dalam menyampaikan ceramah bahasa gaul saat ini, itu bahaya sekali. Dia katakan mati anda dalam keadaan kafir loh. Ini dia tidak mengerti perkara-perkara yang mengeluarkan orang dari Islam, perkara-perkara yang membuat orang jatuh kepada dosa Nah itu penting untuk ketahui. Jadi dalam agama ini baik perintah maupun larangan terbagi tiga hal. Yang pertama merupakan landasan iman. Yang kedua merupakan pokok iman yang wajib. Jadi hal yang menyampaikan kepada iman yang wajib. Yang ketiga iman al-mustahab. Al-kamil al-mustahab. Ya. Kemudian larangan juga begitu. Ada larangan yang bila dilakukan bisa membatalkan apa? Aslul iman, keimanan seseorang. Ada yang kita melakukan larangan tidak membatalkan keimanannya, dasar keimanannya, tapi membatalkan kesempurnaan imannya. Ada lagi larangan tidak membatalkan kesempurnaan imannya, tapi mengurangi derajat kesempurnaan imannya yang mustahab. Ini harus diketahui. Nah, hari ini perkara seperti ini banyak rancu sekali pengetahuan orang. Rancu dan luar biasa. Apalagi mereka-mereka terindikasi memiliki paham liberal, itu dia tidak paham mana perkara yang membatalkan keimanan, mana perkara yang itu hukumnya mustahab, mana yang wajib. Nah. Sehingga hari ini banyak orang kadang-kadang fokus pada amal-amalan sunnah, lupa yang wajib. Ya. Nah, ini sangat penting diketahui. Seperti dicontohkan oleh sebagian ulama tentang berwudu. Wudu itu ada standar yang tidak boleh ditinggalkan dan itu harus dilakukan. Yaitu apa? Mencuci muka minimal satu kali. Paham? Ya? Kemudian apa? Ya pokoknya semua anggota wudu minimal satu. Kemudian ada wudhu yang sempurna. Wudhu yang sempurna, dia berkumur-kumur, dia istinsyak, masuk air ke hidung, tiga kali. Demikian pula mandi wajib, disebutkan oleh para ulama, contohnya begitu. Ada yang tidak bisa, harus anda penuhi. Kalau mandi wajib, pokoknya antum harus menyampaikan air ke seluruh tubuh antum. Dengan niat mandi wajib. Bukan niat apa? Basahi tubuh. Nah, ini kemarin apa hubungannya? Dengan persoalan antara kaitan hubungan niat dengan amal perbuatan. Jadi itu menentukan sekali. Ya, ada orang junub, dia cebur. ke kolam renang. Niatnya bukan untuk mandi wajib, walaupun badannya basah semua. Belum itu. Sampai dia harus berniat. Nah, kalau dia berniat, kemudian dikasih semua, mengalirkan air kepada semua tubuhnya, selesai. Penuhi standar yang paling minimal itu, usulnya. Tapi dia memulai dengan apa? Ya, berwuduk terlebih dahulu. Ya, kemudian ya membasuh bagian yang lebih kanan lebih dahulu, itu berbeda standarnya, itu lebih sempurna namanya. Nah, ini persoalan-persoalan yang diketahui. Siwana wudu, antum berwudu, ada perkara yang batalkan wudu. Ada juga salat, ada syarat salat dan rukun salat, ada perkara yang batalkan salat. Nah, harus diketahui. Demikian pula iman. Ada perkara yang bisa membatalkan, makanya ada larang-larangan, penjelasan-penjelasan Al-Quran. Jadi ini yang harus diketahui, apa bentuk-bentuk perkara yang akan membatalkan keimanan. Nah, nawaqidul iman, nawaqid jamak naqid, artinya ada ma yudhibuhu ba'da dukhul fihi, adalah perkara yang mengeluarkannya, menghilangkan darinya setelah dia masuk. Jadi ulama-ulama kita nanti menyebutkan juga ada namanya dawabitu takfir, ketentuan kode etik boleh seorang dihukum dengan kafir. Nah, kapan kode etik dan ketentuan itu dilakukan? Bila seseorang jatuh kepada perbuatan yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Dalilnya nas, jelas dalilnya, bukan takwil. Konteks dalilnya dan ijma' para ulama, bila dilakukan itu adalah merupakan suatu perbuatan yang mengeluarkan orang dari Islam. Ya. Baik. Pertama, mengingkari rububiyah atau sesuatu dari kekhususan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Atau mengaku memiliki salah satu dari sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Atau mempercayai orang-orang yang mengaku memiliki sifat-sifat rububiyah. Nah, contoh di sini sebutkan adalah mempertuhankan, tidak percaya dengan adanya Tuhan, dan mempertuhankan tentang masa. Itu ungkapan orang kafir. Jadi orang kafir itu tidak berarti harus musyrik. Bisa dia kafir bukan karena syirik. Kemarin sudah kita sebutkan. Ya kan? Yang pertama, tidak percaya tentang adanya Tuhan. Nah, jelas itu. Orang mulhid itu musyrik, nah, orang-orang ateis. Dia enggak musyrik, tapi dia ateis. Tanpa Tuhan dia. Dia enggak musyrik. Karena dia enggak mengakui Tuhan. Tapi kekafiran ini bukan karena syirik, tapi karena tidak percaya tentang adanya pencipta. Jadi kekufuran itu tidak setiap apa namanya tidak dipahami. Syirik itu kalau sudah kufur kalau sudah syirik, kalau enggak syirik enggak kufur. Bukan. Syirik itu bagian dari kufuran. Baik. Seperti ungkapan orang-orang kaum Dahriyah, wa qalu ma hiya ila hayatuna dunya, namutu wa nahya wa ma yuhlikuna ila dahr. Kata mereka, mereka berkata, tiadalah ya kehidupan ini kecuali kehidupan kita di dunia saja. Kita mati ya, dan hidup, dan tiada yang membuat kita binasa kecuali hanya masa saja, waktu. Jadi tidak percaya dia yang menghidup matikannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Katanya hanya dengan waktu-waktulah yang membuat kita ini binasa. Tidak ada di sana apa? Tuhan yang menghidupkan dan yang mematikan. Gak ada orang meyakini begini, dia tidak percaya. Ya. Wa ma lahum bidzalika min ilmin, kata Allah, tiadalah mereka, bagi mereka adalah hal itu memiliki ilmu, inhum illa yadhunnun, tiada mereka kecuali hanya menyangka-nyangka semata. Yang kedua, al-istinkam wal-istighfar an ibadatillah, enggan dan menyombongkan diri dari ibadah kepada Allah. Iblis kufurnya kenapa? Karena syirik atau karena enggak mau beribadah kepada Allah? Ya, karena mau dia beribadah kepada Allah, bukan syirik dia. Iblis tidak mempersekutukan Allah, dia kan tuh tidak mengakui dia ada pencipta selain Allah. Maka dia katakan, Allah menciptai dia, khalaqtani min narin wa khalaqtu min tin. Dia akui Allah menciptakan dia dari api dan Allah menciptakan Adam dari tanah. Percaya Allah menciptakan dia. Tapi kenapa dia kufur? Ketika disuruh untuk sujud beribadah kepada Allah, dia enggak mau. Nah, istingkaf wa istikbar, enggan menyombongkan diri daripada kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, la yastankifal masiihu an yakuna 'abdan lillahi wal malaikatul muqarrabun. Tidaklah enggan Masih dan juga ia menjadi hamba bagi Allah dan tidak pula para malaikat-malaikat Allah yang mulia yang dekat kepada Allah. Wa may yastankif 'an ibadatihi, orang yang menyombong, yang enggan untuk beribadah kepada Allah, wa istakbir dan menyombongkan diri, fasahsyurhum ilaihi jami'a, Allah akan mengumpulkan mereka semuanya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Fa ammal ladina amanu wa 'amilus shalihat fa yuwafihim ujurahum wa yazidu min fadlihi. Adapun orang-orang beriman dan beramal saleh, Allah cukupkan untuk mereka balasan mereka dan Allah menambah kepada mereka karunia-Nya. Ya. Wa ammal ladina stankafu wastakbaru, adapun orang yang congkak dan menyombongkan diri, fayu'adzibuhu 'adaban aliman, Allah akan mengadab mereka dengan azab yang sangat pedih. Wa la yajidu min dunillahi waliyan wala nasira, mereka tidak akan dapat, mereka tidak memiliki ya pembela dan penolong dari selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah mengambil perantara dalam beribadah kepada Allah, memohon, berdoa. Dia meminta kepada orang-orang soleh ataupun batu-batu atau benda-benda keramat, kuburan keramat, benda-benda yang dikultuskan, ya, baik benda-benda antik, ya, benda-benda yang bersejarah, baik itu keris, tongkat, pedang, ataupun pohon yang besar, batu yang besar, gunung, ya, dia antarkan sesajian dan permohonannya kepada benda-benda tersebut, walaupun dia yakin Allah mengabulkannya. Orang-orang musyrikin dahulu yang mengabulkan semua permintaan mereka tetap yakin Allah, tapi mereka menjadikan sesembahan mereka sebagai perantara yang mereka mohon. Kenapa? Karena menurut mereka benda-benda yang mereka mohon ini suci di sisi Allah, atau makhluk yang mereka jadikan perantara suci di sisi Allah. Jika benda dan dicintai Allah, jika mereka meminta, Allah akan beri. Maka kita minta kepada mereka, biar mereka memohonkan permintaan kita kepada Allah. Ini namanya transfer doa. Nah, ini yang syirik. Sebagian orang menganggap ini tawasul. Ini bukan tawasul namanya. Ini persis perbuatan syiriknya orang jahiliyah. Yang bertawasul itu memohon doa dari orang soleh yang hidup, yang hadir, lalu meminta kepada dia, ya Rasulullah, sebagainya para sahabat, tolong doakan Allah menurunkan hujan. Seorang sahabat lagi, ya Rasulullah, tolong doakan agar Allah memberikan, mengembalikan penglihatanku. Ada lagi perempuan yang datang, ya Rasulullah, tolong doakan agar Allah menyembuhkan penyakitku, yaitu penyakit wanita, penyakit ayan. Tapi setelah Rasulullah SAW, tidak ada seorang pun para sahabat maupun para tabi'in, para ulama datang ke kubur Rasulullah SAW ketika umat ditimpa oleh bahaya dan bencana, ya Rasulullah, mohonkanlah kepada Allah. Tidak ada lagi. Jadi ibadahnya orang-orang musyrikin dahulu kepada selain Allah itu mereka menganggap seperti kaum Nabi Nuh, ya, seperti kaum Nabi Nuh, itu kan orang-orang soleh yang mereka minta dengan prediksi orang-orang soleh ini mulia di sisi Allah. Jika orang soleh ini meminta, memohon, Allah akan beri. Maka kita minta kepada mereka saja. ya, karena kita ini makhluk yang berdosa, ya, sulit Allah untuk memperkenankan permohonan kita. Itu asumsi-asumsi yang dibangun oleh kaum musyrikin. Nah, di sini Allah sebutkan dalam firman-Nya dalam surat Yunus ayat 18, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka menyembah sesuatu dari selain Allah yang ia tidak dapat memberikan mudarat dan tidak pula manfaat untuk mereka. Wa yaqulun, alasan mereka ketika meminta kepada sesuatu dari selain Allah tadi, menyembah kepada sesuatu selain Allah tadi, padahal sesuatu tidak beri mudarat, tidak apa manfaat, alasan mereka apa? Haulai syufa'una indallah. Mereka-mereka ini adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Maka Allah katakan, "Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa fil ardh?" Katakan, hai Muhammad, apakah kalian akan memberitahu kepada Allah tentang apa yang ia tidak ketahui di langit dan di bumi? Jadi apakah kalian berprasangka Allah tidak tahu segala apa yang ada di langit dan di bumi? Subhanallah, subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah dan maha tinggi. Amma yusyrikun, dari apa yang mereka persekutukan. Maka Allah maha mensucikan dirinya, subhanahu wa ta'ala, amma yusyrikun. Ya, baik. Itu diantara perbuatan yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Ya. Dalam ayat lain, mereka menjawab juga, "Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa." Kami tidak menyembah kepada mereka-mereka berhala-berhala, patung-patung sebagai jelmaan dari sesembahan mereka, yang mereka anggap itu adalah jelmaan daripada arwah orang-orang soleh yang mereka kultuskan, kecuali sekedar agar mereka-mereka dapat mendekatkan kami kepada Allah. Itu tujuannya, bukan percaya apa yang mengabulkan yang memberi itu adalah berhala tersebut, tapi sebagai perantara doa mereka kepada Allah. Baik. Juga firman Allah SWT, ya, lahu da'atul haqqi waladzina yad'una min duni la yastajibu lahu bi syai'in. Mali Allah lah doa yang benar, seruan yang benar. Dan orang-orang yang menyeru, yang memohon, yang berdoa min dunihi kepada selainnya, la yastajibu lahum, tidak akan pernah sesuatu yang mereka mohon itu memberikan, menjawab, memperkenankan permohonan doa mereka. Bi syai'in, dengan sesuatu pun. Ila kabasitil kafaihi ilal ma'i liyabul wafahu, sebagaimana orang ya mengambil air laut, orang mengambil air dengan telapak tangannya untuk di sampaikan ke mulutnya, ya, wa ma huwa balighihi, tentu tidak akan mungkin air itu terbawa ke mulut kalau diambil begini, ya. Kemudian wama du'al kafirin. Nah, ini menunjukkan ujung ayat menunjukkan wama du'al kafirin illa fi dalal. Tidak adalah permohonan-permohonan orang kafir itu kecuali dalam kesesatan. Apa permohonan mereka tadi? Walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi syai'. Baik. Kemudian yang keempat adalah mengingkari sesuatu dari apa yang Allah tetapkan bagi dirinya atau ditetapkan oleh Rasulullah SAW bagi Allah SWT, ya, atau menjadikan bagi makhluk sesuatu dari sifat yang khusus bagi Allah seperti sifat ilmu, ya. Ilmu Allah adalah meliputi segala hal dan tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dipercayai ada makhluk yang dapat mengetahui yang gaib, keyakinan ini dapat mengeluarkan orang dari Islam. Kemudian au itsbatu syai'an nafahu Allah, atau menetapkan sesuatu yang Allah nafikan, yang Allah sucikan dirinya dari hal itu, atau dinafikan atau disucikan oleh Rasulullah SAW, ya, yang mana Allah berfirman kepada Rasulnya, Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu Maha Esa. Allahus Samad, Allah tempat meminta. Lam yalid wa lam yulad, tiada beranak dan pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tiada baginya sesupun tandingan. Nah, di sini ketegasan Allah itu Maha Esa dalam uluhiyahnya, Qul huwallah. Allah yang berhak disembah. Allahus Samad, Allah yang berhak diminta, karena Allah tempat meminta. Lam yalid wa lam yulad. Nah, ini sifat rububiyah Allah. Allah itu tidak beranak juga tidak diperanakan. Maka di sini batallah keyakinan orang Nasrani yang mengatakan ya Isa itu adalah anak Allah. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tiada sesuatu pun tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang mengatakan makhluk dapat mengetahui yang gaib, ini telah menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Atau menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk, berarti dia telah menyamakan Allah dengan makhluk. Baik. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Wa dharal ladzina yuhiduna fi asma'ihi sayazawna ma kanu ya'malun. Bagi Allah nama-nama yang indah. Fad'uuhu biha. Maka serulah Allah dengan nama-namanya indah itu. Ini salah satu tawasul yang disyariatkan, bertawasul dengan nama-nama Allah yang indah itu. Kita memohonkan rizki, ya Razzaq urzuqni. Ya Razzaq, ya Karim. Urzuqni. Ya, ya Ghafar, ya Ghafur, ya Tawab, tub alayya wa ghfirli. Diceluaikan antara isi doa dengan nama Allah yang dipakai untuk jadikan tawasul. Ya Rahman, ya Rahim, irhamni. Diceluaikan antara nama Allah yang dijadikan tawasul dengan permohonan doa yang kita ucapkan. Wahai Zat yang Maha Pengasih Pemanyang, berikanlah aku rahmatmu. Ya Zat yang Maha Pemberi Rezeki, berilah aku rezeki. Zat yang Maha Pemurah yang memberi rezeki, berilah aku rezeki. Nah, ini bertawasul yang sangat disyariatkan. Maka di dalam Al-Quran, seperti di surah Al-Fatihah saja, ada tuntunan di sana bertawasul dengan nama Allah SWT. Pertama, bertawasul dengan memuji Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi. Segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kemudian, Malik Yaumidin, yang menguasai hari kamu. Kemudian, Iyyaka Na'bud, ini bertawasul dengan nama-nama Allah semua dan sifat-sifat Allah semua. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bertawasul dengan amal soleh kita. Kepada engkau saja kami menyembah dan kepada-Mu saja kami memohon pertolongan, ya Allah. Kepada engkau saja aku memohon apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada engkau saja kami menyembah dan kepada engkau saja kami mohon. Ini ikhlas dalam permohonan dan doa dan ibadah. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lalu kita memohon setelah bertawasul dengan tawasul yang tadi, dengan puji-pujian kepada nama-nama Allah tadi, dengan ibadah kita dan tauhid kita kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu tauhid itu, bertawasul dengan tauhid kita, memohon suatu doa yang sangat agung, yaitu doa istiqamah, ihdinas siratal mustaqim. Baru kita mohon, ini tuntunan. Ya. Jadi Allah punya nama-nama yang indah. Nama-nama Allah itu memiliki makna, yaitu sifat-sifat. Maka oleh sebab itu Allah itu seru dengan namanya yang mengandung sifat sesuai dengan makna doa yang kita utarakan kepada Allah. Kita mohon pertolongan Allah, berarti kita perlu pada Zat yang Maha Kuasa, ya Azizu, ya Qawi, ya Matin, ya Jabbar, unsurna ala a'da'ina. Wahai Zat yang Maha Perkasa, yang Maha Kuat, yang Maha Agung, ya Jabbar, tolonglah kami menghadapi musuh-musuh kami. Gitu. Nah, itu penting kita belajar. Ya. Nah, itu bertawasul memohon. Nah, jangan diingkari. Ini kan Allah tetapkan nama-namanya. Jangan diingkari. Kalau ada orang ingkari, tidak ada. Nama Allah itu tidak ada. Kalau kita namakan Allah dengan Sami, nanti kita menamakan Allah dengan makhluk pemanya. Allah Maha mendengar, Allah Maha pengasih semuanya. Orang mengingkari ini, gimana dia? Keyakinan ini membuatnya keluar dari Islam. Tadi kita jelaskan, jika ada orang Muslim jatuh ke dalam hal-hal yang mengeluarkan dari Islam, itu namanya perbuatan-perbuatan kufur ini yang mengeluarkan dari Islam. Dari situlah nanti para ulama memproses perbuatannya dengan dawabitu takfir. Diproses dengan kode etik. Nah, kenapa dia lakukan, ditanya. Nah, di sana ada mawani yang membuat dia tidak jadi dikafirkan. Nah, baru ada mawani nanti. Tapi perbuatannya kufur. Orang yang melakukannya tidak mutlak langsung dikafirkan. Boleh jadi karena dia lupa, karena dia salah. Boleh jadi karena dia salah ucap. Paham entum? Seperti dalam sebuah hadis, ya, bukan Rasulullah SAW, seseorang dalam perjalanannya menunggangi tunggangannya, kemudian di atas tunggangannya itu semua perbekalannya, saat dia tidur lalu tunggangannya hilang. Sampai dia cari kemana-mana, sedangkan letih dan tidur lagi di bawah pohon, ya. Terus bangun dia tiba-tiba tunggangannya di atas, di arah kepalanya berdiri. Apa dia katakan? Allahumma anta abdi wa ana rabbuk akhta min syiddatil farah. Dia katakan kepada Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu. Ini ungkapan kufur enggak? Kufur. Akhta, tapi dia salah. Jadi kalau ada orang mengatakan itu orang-orang yang dicap oleh mereka sebagai Wahabi, ya, seenak-enak mengkafirkan, enggak bos. Ya. Kita adalah orang yang paling tahu tentang berbagai ketentuan-ketentuan kode etik pengkafiran dijelaskan para ulama. Tidak setiap orang jatuh kepada kufur langsung dikafirkan. Dan itu tidak akan Anda dapati penjelasan yang rinci dan baik kecuali dari kitab-kitab yang kalian tuduh sebagai ulama Wahabi. Kita tantang penjelasan yang rinci tentang persoalan ini, tidak akan Anda dapatkan kecuali yang ulama-ulama yang Anda cap sebagai ulama Wahabi. Ini sangat jelas dan gamblang di dalam para ulama kita. Karena tidak setiap orang jatuh kepada kekufuran, pelakunya langsung kafirkan. Karena di sana ada mawani, ada perkara-perkara yang membuat orang tadi tidak jadi dikafirkan. Tapi perbuatannya tetap disebut perbuatan kufur. Contoh, kalau seorang mencuri, dalam Islam kalau sudah sampai syaratnya harus potong tangannya. Namun dalam kondisi tertentu Islam menggugurkan hukuman itu. Kenapa? Karena hal ada hal yang menghalangi untuk tidak. Tapi perbuatannya disebut mencuri enggak? Tetap mencuri, enggak disebutkan tidak mencuri dong. Tetap mencuri namanya. Jadi dibedakan antara hukum terhadap fi'il dengan fa'il. Perbuatan dengan orang yang melakukannya. Banyak sekali contoh-contoh dalam hadis-hadis, dalam ayat-ayat. Dalam suatu kisah, Rasulullah SAW ketika Fathu Hunain, lalu banyak sahabat yang masuk Islam, orang-orang jahiliyah masuk Islam, baru masuk Islam, dalam hadis Abi Waqid Al-Laitsi yang masyhur sekali, ketika mereka melewati pohon yang dikultuskan, yang dikeramat orang musyrikin, yanutuna isama dhatu anwat, namanya pohon cabang yang menjulang besar pohonnya. Orang musyrikin duduk di bawah pohon itu untuk ngalap berkah, kekebalan, pedang-pedangnya digantungkan. Nah, pamarat Nabi Sidratin lil ya, kata Abi Waqid, lalu kami melewati orang musyrikin walahum sidratun. Mereka punya pohon raksasa, yuqaulu zatu anwar, disebut nama pohon zatu anwar. Nah, yanutuna bi aslatahum wa yaqufuna indaha. Mereka gantungkan pedang-pedang mereka di dahan pohon itu dan mereka bersemedi di bawah pohon itu. Tujuannya apa? Nah, berbagai tujuan, kan? Ya kan? Nah, pemarahnya bisidratin, lalu kami juga lewat dengan sebuah pohon besar. Fakulna ya Rasulullah, lalu ada di antara sahabat yang berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, jadikanlah pohon besar itu untuk kami seperti pohonnya Sidratu Anwar orang kaum musyrikin. Perbuatan perkataan syirik ini. Tapi Rasulullah langsung menghukum mereka kafir enggak? Tidak. Ketika Rasul mencegah mereka, laqad qultum kama qala Bani Israil, sungguh kalian telah mengucapkan sebuah kalimat seperti ungkapan orang Bani Israil kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha, tolong jadikan, carikan untuk kami tuhan sebagaimana mereka punya tuhan-tuhan. Rasulullah, Allahu akbar, laqad qultum kama qala Bani Israil li Musa, inna hasunan tatataban sana makana qablakum hatwatul qudrah qudrah. Rasulullah, itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang nanti akan ada juga orang-orang yang akan mengikuti budaya-budaya seperti itu. Jadi banyak perkara-perkara yang ketika itu terjadi karena, maka di antara mawani'nya takfir itu al-jahl, bodoh, nggak tahu dia hukumnya, nggak tahu dia, ya belum, atau belum sampai kepadanya ilmu atau iblaul hujjah. Jadi kalau ada orang mengatakan, ya, kalau dakwah kita ini orang yang suka membid'ah-bid'ahkan, suka mengkafir-kafirkan, dia belum pernah hadir dan belum pernah dengar penjelasan-penjelasan ustadz yang dituduh oleh dia suka mengkafir-kafir dan membid'ah-bid'ahkan tersebut. Bahwa kita mengerti sekali tentang bagaimana, ya, menempatkan kalimat-kalimat takfir itu. Tidak serampangan, tidak semudah-mudah begitu. Karena sangat berbahaya seseorang menghukum orang muslim kafir, karena kalau tidak kalimatnya kembali kepada orang yang mengucapkannya. Bukan gampang itu kalimat. Ya, baik. Yang kelima adalah mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ayyukadzibuka faqudziba rusulun wa in yukadzibuka faqad kadzdzabal ladzina min qablihim, ya, sungguh mereka mendustakan engkau Muhammad, orang-orang musyrikin itu sungguh mereka telah mendustakan orang-orang sebelum mereka, ja'at rusuluhum, ya, orang-orang sebelum mereka juga telah mendustakan rasul-rasul yang datang kepada mereka bil bayyinat, membawa keterangan-keterangan, wa bizzuburi, dan kitab-kitab, ya, wazzuburi, catatan kitab suci, wa bil kitabil munir, ya, kitab yang menjelaskan, membawa penjelasan, summa summa akhathul ladina kafaru fa kaifa kana nakir. Lalu Allah mengazab orang-orang kafir tersebut, bagaimana balasan, ya, yang mereka terima. Baik. Mendustakan berita-berita yang dibawakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik berita yang berkenaan dengan kisah-kisah umat yang berlalu, berbagai kejadian-kejadian yang berlalu yang diberitakan oleh Rasulullah SAW yang terdapat dalam hadis yang sahih, itu yang hadis yang sahih, atau perkara-perkara sebelum hari kiamat, atau perkara yang akan terjadi setelah hari kiamat, itu kan diberitakan dalam banyak hadis-hadis Rasulullah SAW, seperti adanya telaga, adanya syafaat, adanya sirat, ya. Nah, yang keenam adalah i'tiqad adam kamal hadi Rasul sallallahu alaihi wasallam au juhudi ma anzalallahu min al-hukm syar'i alaihi. Meyakini tidak sempurna petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau mengingkari apa yang Allah turunkan dari hukum syar'i kepadanya, atau meyakini bahwa hukum selain hukum Allah lebih baik daripada hukum Allah, atau hukum Allah belum sempurna. Atau hukum Allah itu tidak memenuhi kebutuhan manusia, atau meyakini hukum selain hukum Allah itu sama seperti hukum Allah, ya, atau meyakini bolehnya berhukum dengan apa yang selain apa yang turunkan Allah. Ini masalah berhukum dengan selain hukum Allah itu banyak i'tiqad yang bisa membuatkan orang ini i'tiqad. Tapi bila orang berhukum dengan selain hukum Allah, dia tidak meyakini hukum yang menyamai hukum Allah itu sebagai hukum yang terbaik dari hukum Allah, atau menyamai hukum Allah, ya, dan bahkan dia merasa bersalah menggunakan selain hukum Allah, maka dia tidak kafir. Ini hubungan dengan i'tiqad. Kalau ada orang mengatakan bahwa hukum-hukum yang menyelisih hukum Allah adalah hukum yang terbaik, maka ini jelas keyakinan ini membawa kepada kekufuran. Tapi kembali kita katakan, tidak setiap orang melanggar hukum Allah dinyatakan kafir. Karena berhubung dengan i'tiqad. Orang mencuri, orang berzina, orang membunuh melanggar hukum Allah enggak? Hah? Melanggar hukum Allah enggak? Berhukum dengan hukum Allah enggak? Kan berhukum dengan hukum Allah tuh, selain hukum Allah dia. Menjalankan hukum selain hukum Allah. Apakah dia kafir? Tidak. Maka kalau seandainya tadi ambil keumuman sebagian kelompok-kelompok teroris ya atau khawarij mengatakan wa man lam yahkum ma anzalallahu fa ulaikum al-kafirun, barang siapa yang tidak berhukum dengan Allah sungguh dia adalah orang kafir, ya tentu ayat ini kepada siapa saja ini. Jadi persinya tafsirkan orang-orang teroris dengan ayat ini banyak sekali kesalahannya. Pertama, dia persepsikan ayat ini khusus untuk penguasa. Padahal ayat ini waman, siapa saja bukan khusus untuk penguasa. Waman lam yahkum bima anzalallah. Ini kalau kita ambil penafsir mereka bahwa hukum kafir ini kafir keluar dari Islam. Tapi Ibnu Abbas menyebutkan di sini kufur duna kufrin. Kufur yang tidak mengeluarkan dari Islam. Atau kufur yang disebutkan ayat yang turun kepada ahli kitab. Ini dua versi tafsir daripada ulama ahli tafsir di sini. Namun ulama lain menjelaskan juga bisa kafir bila tadi halnya. Bila dia yakini hukum yang menentang hukum Allah itu lebih baik daripada hukum Allah. Atau menyamai hukum Allah. Atau dia katakan boleh halal. Nah, bila ada orang meyakini ini, maka keyakinan kufur. Tapi bila seorang muslim dia, maka perlu dilakukan apa? Penerapan apa tadi? Kode etik. Seseorang baru bisa dikafirkan ketika dia jatuh kepada sebuah hal yang membuat dia bisa keluar dari Islam. Jadi tidak diponis langsung. Maka bedakan antara hukum perbuatan dengan yang melakukannya. Itu kita katakan. Maka kalau ada orang ulama mengatakan, pernah menyebutkan pemanya dalam ungkapan mereka, orang yang sujud kepada berhala dia adalah musyrik. Baik. Antum lihat ada orang di taman sujud ke patung yang ada di taman itu. Lalu dari jauh antum sudah katakan, "Eh, itu kafir, musyrik." Boleh enggak? Enggak boleh. Antum pertama dulu lihat dulu kondisi orang ini. Dia tahu enggak apa itu di hadapannya patung? Dia melihat enggak? Dia buta atau enggak? Kan diperhatikan dulu. Atau memang dia menyembah patung itu? Apalagi kalau pemanya wisatawan dari asing gitu kan? Salat dia enggak tahu bahwa itu adalah patung atau tugu yang dikultus oleh sebagian orang. Boleh jadi dia enggak tahu. Jadi maka di dalam Islam itu sangat jelas bagaimana aturan-aturannya. Memang ada perbuatan-perbuatan bila dilakukan kufur, tapi pelakunya tidak mutlak langsung dikafirkan sampai terpenuhinya syarat-syarat dan hilangnya mawani, hal-hal yang menghambat dia untuk dikufur. Dan yang melakukan hal ini adalah para ulama rasikhuna fil ilmi yang dipercayakan oleh penguasa. Bukan yang memvonis kafir itu adalah ustaz-ustaz sembarangan. Bukan. Adalah ulama yang dipercaya ilmunya, ketakwaannya, kewaroannya. Baik. Kemudian, ya, tadi itu kesalahannya. Mereka mengatakan siapa yang tidak berhukum dengan Allah? Nah, ayat ini tidak khusus untuk penguasa. Kalau waman itu siapa saja. Terus di situ, tidak berhukum dengan hukum Allah yang dimaksud di situ apa? Kan tadi kita sebut orang durhaka pada orang tuanya tidak menjalankan hukum Allah, tidak menjalankan hukum Allah dia. Apakah dia kafir? Tidak. Maka di situ banyak rinciannya. Ya. Maka ulama menyebutkan yang dimaksud di situ adalah menolak hukum Allah secara i'tiqad atau menyatakan hukum yang menentang hukum Allah itu adalah hukum yang terbaik atau menyamai hukum Allah Subhanahu wa taala. Atau boleh menggunakan hukum meyakini jawaz atau musawa atau tafdil, itu disebutkan para ulama. Dan ini yang dipakai oleh Khawarij ketika mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Ya tuduhlah Ali bin Thalib telah menjalankan hukum buatan manusia. Hakam rijal fi kitabillah, kata dia. Ali bin Thalib telah mengangkat manusia yang menjadi hakim di atas kitab Allah, katanya. Coba bayangkan, enggak perlu antum itu belajar. Karena banyak sekali sekarang orang-orang yang pintar mencomot ayat dan hadis lalu dipelintir-pelintir oleh pemahamannya oleh dia. Maka oleh sebab itu, untuk tahu bagaimana penjelasan ayat dan hadis itu perlu merujuk kepada paham para salafus soleh, sahabat, para tabi'in, atba'at tabi'in, dan ulama-ulama yang mengikuti jalan mereka. Ini yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Sesungguhnya mas siapa yang hidup di antara kalian nanti akan melihat pepecah belah yang banyak, kata Rasulullah SAW, maka ikutilah sunnahku dan sunnah Khulafa'ir Rasyidin. Baik, ini sudah habis waktunya nih. Kemudian ini terpaksa saya agak rinci dikit karena persoalan-persoalan ini banyak yang apa namanya ragu orang memahami. Ini maka sudah berapa kali saya bahas pembahasan ini, termasuk diantaranya dalam tulisan bisa dilihat di web zikra.com, juga di majalah Majalis, yaitu sikap judulnya adalah sikap mudarat dan hukum syariat, kalau enggak salah, sikap mudarat dan hukum syariat. Karena ada orang mengatakan Indonesia tidak menjalankan hukum Islam, katanya. Sekarang kita tanya, apa hukum Islam yang antum maksud? Karena ada orang menafsirkan hukum Islam yang dimaksud oleh ayat itu disempitkan pemahaman oleh dia adalah tentang hukum pidana. Orang mencuri tidak dipotong tangannya, orang membunuh tidak dikisos, orang berzina tidak dicambuk. Iya, itu hukum Islam. Tapi itu bagian dari hukum Islam. Tidak itu saja. Salat hukum Islam, puasa hukum Islam, zakat, haji, banyak sekali. Berdakwah seterusnya. Kalau ada orang bertanya, Islam Indonesia ini tegak enggak hukum Islam? Tegak. Tapi memang tidak sempurna. Tidak sempurna, iya. Tapi bukan berarti ya membatalkan amaliyah keislaman yang lain. Karena Allah sebutkan la yukallifun nafsan illa usaha. Kita wajib menjalankan ajaran Islam sesuai kemampuan kita. Nah, ini sebetulnya banyak penjelasan di sini. Fala rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka bima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita yusallimu taslima. Tidaklah demi Rabbmu mereka itu beriman sampai mereka menjadikan kamu sebagai hakim terhadap perkara mereka berselisih di antara mereka. Ya, kemudian mereka tidak mendapatkan dalam diri mereka rasa kecewa sedikit pun terhadap keputusan yang kau berikan dan mereka menyerahkan dengan sepenuhnya. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma anzalna yakum min anzalna fala yumul kafirun, orang yang menyalahkan hukum dengan hukum Allah semudia orang-orang kafir. Ini sudah kita jelaskan tafsirnya tadi. Kemudian yang ketujuh, tidak mengkafirkan orang musyrikin. Nah, ini mulai ada di kaum-kaum pluralisme mengatakan. Jadi ingin menghilangkan istilah kafir itu. Ya. Tidak mengkafirkan orang musyrikin atau ragu dengan kekufuran mereka. Karena ini adalah meragukan terhadap apa yang dibawa Rasulullah SAW dan apa yang dijelaskan Allah dalam Al-Quran. Ya. Wa qalu inna kun inna kafarna bima ursiltum bihi wa inna la fi syak mimma tad'unana ilaihi. Di sini Allah SWT menjelaskan bagaimana jawaban orang-orang kafir ketika diazab. Kami dahulu, mereka berkata, sungguh kami kafir dengan apa yang kalian diutus dengannya, dan kami ragu tentang apa yang kalian seru kami kepadanya. Jadi di antara keraguan tentang kebenaran Nabi Muhammad SAW itu membawa kepada kekufuran. Yang kedelapan, berolok-olok dengan agama Allah, dengan Allah, dengan Al-Quran, dengan agama, atau dengan pahala, atau dengan iqab, azab, dan lain sebagainya. Atau berolok-olok dengan Rasulullah SAW, atau dengan salah seorang nabi, ya, baik dalam keadaan bercanda atau sungguhan, ya, berolok-olok tidak boleh dalam agama ini sedikit pun. Maka ini berhati-hati para dai-dai yang suka lelucon, melucu, melawak, hati-hati, ya. Jangan sampai jatuh pada tingkat istihza. Dan betapa banyak hari-hari ini orang yang istihza dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini Allah tegaskan, wala in sa'ata um la yaquluna inna ma kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tatahzi'un. Ya. La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Jika engkau bertanya kepada mereka, sungguh mereka akan jawab, sesungguhnya kami hanya sekedar bercanda dan bermain-main. Katakanlah hai Muhammad, apakah dengan Allah dan ayat-ayat dan rasulnya, ya, kalian berolok-olok, kalian jadikan bahan candaan? La ta'tadiru, jangan kalian cari-cari alasan. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah beriman. Ini menunjukkan ada orang yang kafir setelah beriman. Kisah ini panjang, dalam kisah orang munafikin ketika pulangnya Rasulullah SAW di perang Tabuk, orang munafikin mengolok-olok sahabat Rasulullah SAW. Mereka berkata, ma ra'aina mithla qura'ina ha'ula'i argabu butunan wa ajbanu 'inda liqa. Ma ra'aina mithla qura'ina ha'ula'i aqdabu al-sunan argabu butunan wa aqdabu al-sunan wa ajbanu 'inda liqa. Kita tidak melihat orang-orang yang ahli agama, para sahabat Rasulullah SAW, Quraina ini, sahabat Rasulullah SAW, orang yang sangat banyak makannya, dan orang banyak bohong, dan orang yang pengecut ketika berperang. Itu mereka melolok-olok. Maka turunlah ayat ini ketika mereka berolok-olok sahabat Rasulullah SAW. Yang kesembilan adalah membela orang kaum musyrikin dan menolong mereka untuk menghancurkan kaum muslimin. Berloyalitas kepada kaum musyrikin dalam rangka membinasakan, melemahkan kaum muslimin. Hari-hari ini banyak juga sebagian sikap-sikap tokoh Islam yang lebih membela orang-orang di luar Islam dibanding terhadap sesama muslim. Wa may yatawallahum fa inkum fa innahu minhum. Barang siapa yang membela mereka di antara kalian, sesungguhnya dia adalah bagian dari mereka. Inna Allah la yahdi qaum adh-dhalimin. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum orang-orang zalim. Kemudian yang ke-10 adalah meyakini bahwa adanya seseorang boleh keluar dari petunjuk Rasulullah SAW. Ya. Dan meyakini tidak wajib mengikuti Rasulullah SAW. Ini ada orang-orang nih, sebenarnya di antaranya kelompok-kelompok sebagian dari sekte turunan pemahaman dari sufi-sufi yang ekstrim. Jadi mereka mengatakan, kami tidak perlu lagi mengikuti Muhammad ini karena sudah sampai pada tingkat yang hakikat sebenarnya keluarnya Nabi Musa, keluarnya Nabi Khidir dari syariat Nabi Musa. Sedangkan Allah SWT telah menyempurnakan agama ini dan tidak ada seorang pun yang telah diutusnya Rasul, mendengar telah diutusnya Rasulullah SAW lalu tidak beriman dengan apa yang dibawa Rasulullah SAW kecuali menjadi ahli neraka. Karena Allah sebutkan dalam firman-Nya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Pada hari ini kata Allah, telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan aku sempurnakan nikmat-Ku atas kalian dan aku reda bagi Islam sebagai agama kalian. Yang ke-11, berpaling dari agama Allah. Tidak mempelajarinya, tidak mengamalkannya. Ya, sama sekali tidak ada dia keinginan untuk mempelajari dan mengamalkan agama ini. Maka Allah sebutkan, wa man adzlamu mimman dzikra bi ayati rabbih tsumma arda 'anha. Siapa yang lebih zalim dari orang-orang yang telah diingatkan dengan ayat-ayat Rabb-nya, kemudian dia berpaling dari ayat Allah tersebut. Inna minal mujrimina muntaqimun. Sungguhnya kami terhadap orang-orang yang mujrim, orang-orang yang berdosa itu kami akan balas dendam, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah di antara perkara-perkara yang banyak terjadi dan yang penting sangat diperhatikan oleh kita. Sebetulnya masih banyak di sana perkara-perkara yang bisa membuat seseorang untuk bisa seseorang keluar dari Islam, ya. Tapi tujuan menjelaskan ini adalah kita agar tidak terjatuh ke sana, bukan untuk diamalkan, untuk dijauhi. Maka diperingatkan. Dan di sana masih banyak ya, seperti sihir, mengingkari Al-Quran atau mengingkari sesuatu dari isi Al-Quran, atau meragu terhadap kemujizatan Al-Quran, atau menghinakan Al-Quran, atau menghalalkan sesuatu yang telah ijma, seperti zina, meminum khamar, atau mencela agama, mencaci agama. Ini adalah juga perkara-perkara yang bisa mengeluarkan orang dari agama Islam. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu yang dapat kita bahas. Jadi pertanyaan mungkin kita undur kepada pertemuan yang akan datang saja. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.